Bisnis Lingkaran Survei Indonesia LSI mengadakan survei terhadap 1.200 responden secara acak terkait kinerja dan perilaku anggota DPR saat ini. Dalam survei itu, sekitar 56% orang tua tidak ingin anaknya menjadi anggota DPR dengan berbagai alasan, seperti banyaknya anggota DPR yang terlibat korupsi, kasus amoral, dan indisipliner. LSI pernah melakukan survei yang sama pada 2008 dan hasilnya hanya 31% orang tua yang tidak menginginkan anaknya jadi legislator. Itu berarti dari tahun ke tahun, citra DPR di masyarakat makin buruk. Untuk membicarakan hal itu, segera kita berbincang dengan politisi nasional Surya Paloh. Pak Surya, dengan kondisi dan pemberitaan yang ada mengenai kinerja legislator kita saat ini, apakah citra DPR tidak akan semakin buruk saja di mata masyarakat? Masyarakat juga sebenarnya tentu tidak boleh terlalu lama untuk mempertahankan stigma pikiran-pikiran negatif seperti ini. Harus ada upaya-upaya yang memang kita lakukan bersama. Nah, tentu Dewan Perwakilan Rakyat, para anggota Dewan yang terhormat tersebut bisa melakukan introspeksi diri. Ini ada stempel baru dikasih sama masyarakat kita. Kalau gua punya anak-anak saya juga nggak mau salah jadi anggota Dewan. Itu sebenarnya satu puncak perasaan kekecewaan, frustrasi, kemarahan yang jadi satu hal yang menyatu. Nah, kita tidak boleh berlama-lama tentunya. Kita mengharapkan kembalinya pulih ya, image publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat kita dari arah yang sekarang ini negatif bisa beralih kembali menjadi satu image yang positif. Ini harapan kita. Lalu, apa yang bisa dilakukan berbagai pihak dalam memperbaiki citra DPR itu? Ya, pihak luar tidak meminta banyak. Dia memang akan melihat konsistensi sikap, ucapan dan perbuatan. Mereka tahu anggota DPR dia ketika mau menjadi anggota DPR juga mengangkat sumpah jabatan mereka. Ya kan? Tetapi bagaimanapun posisi dan peran penting partai-partai politik, para elit-elit partai politik yang mengatur, ya kan? Nah, posisi dan peran keberadaan anggota-anggota dewan dengan perpanjangan partai mereka, yaitu para pimpinan-pimpinan fraksi yang ada di dewan, ini tidak kalah pentingnya, amat sangat menentukan kedekatan untuk dari waktu ke waktu untuk bisa mengikuti berbagai macam perkembangan arti keberadaan, fungsi dan peran yang mereka jalankan. Di sisi lain, bagaimana respon daripada masyarakat, ini kan harus termonitor dari waktu ke waktu. Ketika ada inkonsistensi polisi, kebijakan, apa yang pernah dikampanyekan, apa yang pernah diucapkan, masyarakat semakin hari semakin kecewa. Ketika mereka berbicara mengenai satu kasus-kasus besar, kasus Senturi, membawa kasus ini kepada sidang paripurna, seakan negara kita terancam kebangkrutan ataupun kehancuran secara total sebagai bangsa. Mereka memerlukan itu untuk membawa kepada sidang paripurna. Kemudian selesai dengan rekomendasi yang diambil berdasarkan hasil puting suara, bukan musyawarah dan mufakat. Ya, kemenangan bahwasanya memang ada kesalahan di sana, perlu ditindaklanjutin. Sesudah itu mereka berhenti. Saya merasa dipermainkan tentunya. Ini fungsi peran apa yang dijalankan oleh anggota-anggota DPR ini? Kunjungan kerja kungker kanan dan kiri yang dikatakan stop, janganlah lakukan itu, lebih banyak mudaratnya, tidak ada efisiensi. Toh mereka langgar, mereka lakukan. Semakin hari, semakin bertambah perasaan kekecewaan. Kenapa tebal muka sekali? Tidak mau melakukan suatu upaya, ya. Katakanlah memberikan keteladanan, di sini ada kesalahan, kami salah, kami kurang, kami perlu meminta maaf kepada rakyat karena masalah ini, dan sebagainya. Kita tidak pernah dengar itu. Semua mengklaim pembenaran demi pembenaran. Semakin jauh jarak yang terjadi antara masyarakat dengan mereka. Demikian Surya Paloh, saya Giri Sadewa.